Ikhwanuddin, Ahmad Rahmatullah, menyebutkan panggilan sorf, berdasarkan kitab Al-Fuqaha yang telah kawaid sorfiyah. Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan penjelasan ma'alif tentang asrif wal fi'il ma'am dhamma'i asrifan fi'il bersama dhamir perubahan fi'il yang diubahkan ke dhamir apa yang berada di Al-Qur karena jamak dhakar mu'annas dhamir ghaib mukhatab atau mutakallim. Adapun fi'il sahih salim tidak ada perubahan padanya baik pada fi'il mahmuz dan amr. Adapun fi'il mahmuz juga tidak ada perubahan kecuali pada beberapa tempat. Pertama fi'il amr dari tiga fi'il akhadha akana amara dengan membuang hamzahnya khul kul mur asalnya u kul mur. Demikian juga fil amr dari sa'ala dengan buang hamzahnya menjadi sal. Berikutnya mahmuzul fa fil mudhari ketika disandarkan pada mutakallim wahdah ana maka hamzah yang kedua hamzah fi'il berubah menjadi mad misalnya ahudu anafu amur asalnya akhudu anafu amur. Selanjutnya terjadi perubahan pula pada fi'il pada mahmuz fa fi'il amrnya apabila diucapkan di awal kalam di awal jumlah jika sebelum hamzah harakatnya dhammah maka dia dulu menjadi waw dan jika sebelum hamzah harakatnya kasrah dia menjadi ya. Untuk mengetahui harakat sebelum hamzah dhammah atau kasrah dilihat pada apa huruf apanya ketiga. Huruf ketiganya lihat pada ain fi'il huruf ketiganya. Jika huruf ketiganya harakatnya dhammah maka hamzah wasal harakatnya dhammah. Jika huruf ketiga harakatnya fathah atau kasrah maka hamzah wasal harakatnya kasrah. Ini jika dibaca di awal kalam dan di awal jumlah tidak dihalui oleh kalimat al-kun. Adapun jika dihalui oleh kalimat yang lainnya walaupun satu kalimat huruf atof ataupun kalimat yang lain maka hamzahnya tidak dirubah. Tidak dirubah waw ataupun ya tetap hamzah. Misalnya umul umul iti kalau didahului waw misalnya menjadi apa? Wa'mul wa'ti. Jika dari kalimat lain maka hamzahnya tidak dirubah. Demikian juga yang terjadi perubahan pada mudhari dari fi'il mahmuz ro'a dan fi'il amrnya. Ro'a menjadi yaro dibuang hamzahnya. Fi'il amr juga menjadi ro dibuang juga hamzahnya. Ketika waqaf ditambah kata roh. Adapun fi'il mudha'af tasrif mudha'af juga tidak terjadi perubahan padanya kecuali ketika bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik maka idghamnya dipecah kembalikan asalnya. Ketika bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik idghamnya dipecah. Adapun fil amr mudha'af lil wahid fil amr untuk satu orang yaitu anta atau mudhari'nya mudhari' mudha'af lil wahid yang bergandengan dengan lamul amr boleh tetap idgham boleh dipecah idgham. Saya perintah untuk anta mudda bisa undud bisa juga apa mudda tapi mudhari'nya liyamudda atau liyam dud. Liyamudda atau liyam dud. Bisa tetap idgham, bisa di bisa idgham, bisa dua-duanya. Adapun yang disandarkan ke dhamir itsnain atau jamaah, maka dia apa tetap di idghamkan. Mudda, mudda, muddu. Tidak boleh apa? Umduda, umdudu. Harus di idghamkan. Mudda, muddu. Yang boleh dipecah idghamnya ketika apa di dhamirnya di luahin. Fa'alnya untuk satu, anta atau dua pada fi'il mudhari'. Tidak bersama dengan lamul amr. Jelas? Ada yang iskal sampai di sini? Dia mau jelas semua insyaallah. Kita lanjutkan. Masih dalam pembahasan ini tasriful fi'il ma'ad-dhamair, perubahan fi'il sesuai dengan fa'ilnya, dhamir-dhamir fa'ilnya, maka dhamir ra'id, khatab, mutakallim, mudzakkar, mu'annats, mufrad, mutsanna atau jam'. Qaul mu'allif al-ustadz Agus Abu Ilyas, Ustadz Abu Ilyas Agus Sa'id radhiyallahu ta'ala, tasriful mithal. Di sini terakhir. يتصرف المثال الواوي المكسور العين في المضارع برهان مثال واوي المكسور العين في المضارع yang dikasra عينnya pada fi'il mudhari wal maftuh al عين al عين في الماضي dan fathah عينnya pada الماضي والمضارع bihadfi wawi, dengan membuang wawunya. Fi jami'i tasrif fil mudhari, pada semua tasrifan fil mudhari dan fil amr. Ini misal wawi yang maksurul ain fil mudhari atau maksurul ain fil madhi wal mudhari. Nam dua jenis misal wawi itu apakah ain mudhari'nya di kasrah atau di fathah madhi dan mudhari'. Yang pertama mudhari'nya di kasrah, mudhari'nya saja yang di kasrah. Misalnya wajada yajidu. Wajada yajidu. Fil madhinya ainnya di apa? Di fathah. Mudhari'nya ainnya di kasrah. Kalau ainnya di kasrah cukup satu ini aja syarat, ainnya di kasrah. Mudhari' ainnya di kasrah, maka wawunya dibuang pada semua tasrifannya. Adapun yang mudhari' ainnya di fathah ditambah syarat apa? Madinya juga di fathah. Madinya di fathah, mudhari'nya juga di fathah. Nah, ini baru dibuang wawunya pada semua tasrifannya. Seperti wadha'a yadha'. Wadha'a yadha'. Ya kalau ain mudhari'nya di kasrah, maka apa? Semua wawunya pada tasrifannya, wawu pada semua tasrifannya dibuang. Adapun yang mudhari'nya di fathah, dibuang wawunya juga dengan syarat apa? Ain pada madnya juga di fathah. Adapun jika ain pada madnya tidak di fathah, maka tidak dibuang, tetap ada. Ya, misalnya wajila yaujalu. Wajila yaujalu. Pada mudhari ainnya di fathah, tapi pada madinya apa? Di kasrah. Ini tidak dibuang. Ini dibuang kalau ain mudhari fathah, madinya juga ikut di fathah, baru dibuang wawunya. Tadi wadha'a ya dhaf. Adapun apabila ainnya di kasrah maka secara mutlak madinya di fatah di kasrah, yang jelas ain mudhari di kasrah maka wawunya dibuang pada semua tasrifnya. Wazana, yazinu, waritha, yarithu dan seterusnya. Ini waradhi nambah lafzi atau ma'nawi. Perubahan-perubahan yang seperti ini ini waradhi lafzi. Karena namanya sama enggak berubah. Saya wazana yazinu, yauzinu dan yazinu sama aja. Dibuang sama SPLB. Mudah ucapkan. Wazannya juga dengan sama. Buang. Nah. Nah contohnya yarithu, rith, ya'idu, id, yadu'u, du', yahabu, hab. Ini misal wawi. Ini misal wawi yang ain mudhari'nya di kasrah atau ain mudhari'nya di fathah bersama dengan madinya maka wawunya dibuang pada semua tasrifan mudhari' dan amarnya. Ada semua tasrifan mudhari dan amr. Amal mithal ya adapun mithal ya'i fi tasarrufu kasalim tasrifnya seperti sahih salim tidak ada perubahan. Ya'nya tetap ada tidak dibuang. Misalnya contohnya yasara yaisiru isir tanpa ada pembuangan perubahan. وكذلك المثال الواو المكسور العين في الماضي المفتوح في المضارع. Demikian juga misal waw yang dikasrah ain pada fi'il madhi dan di fathah ain pada mudhari ini. Misal waw yang ain madhinya di kasrah, ain mudhari'nya di fathah. Ini juga tidak dibuang. Yang dibuang apa? Kalau ain madhi dan mudhari' kedua-duanya di fathah. Ini baru dibuang. Ada semua tasrifan mudhari dan amr. Adapun jika hanya mudhari-nya saja yang fathah, adapun ain madhinya di kasrah, maka wawunya tidak dibuang. Fala tuhdaful waw min mudhari', maka tidak dibuang waw dari mudhari-nya. Minta contohnya wajila yaujalu, wasikha yausahu. Wala min amri tidak boleh dari fil amrnya. Lakinnaha tanqalibu fil amri ya'ni wuqu'iha sakinan dan ba'da kasrah. Pada fil amr tidak dibuang tapi dirubah menjadi ya. Karena dia jatuh terletak dalam keadaan sukun setelah kasrah. Tadi yang tadi alal perubahan ya dari waw ambil wawu sukun setelah kasrah. Karena sebelumnya tidak dirubah thiqal berat. Iu jal berat jadi iu jal ya. Nah contohnya iu jal walasun iu jal asalnya adalah iu jal illa indumma maka belaha kecuali jika didumma sebelumnya bian waqa'at fi darjil kalam ba'daha fi madmum. Misalnya dia terletak di pertengahan kalam setelah huruf yang didhammah. Fa aina tuktabu ya natul fadhu waw. Maka dia itu ditulis dengan ya tapi diucapkan dengan waw. Penulisannya ya namun pengucapannya apa? Waw. Jika sebelumnya adalah dhammah. Jika jatuh setelah huruf yang didhammah. Contohnya ya fulan ya fulanu jal. Ya fulanu jal. Ya-nya apa? Dibaca menjadi tetap waw asalnya. Asalnya kan iu jal. Iu jal. Jadi nunnya langsung masuk ke waw. Nu jal. Ya fulanu jal. Ya fulanu jal. Nah. Fatul faguha kata. Diucapkan seperti ini. Ya fulanu jal. Ucapannya tetap waw penulisannya dengan ya. Nah, ini berapa perubahan yang terjadi pada fi'il misal. Contohnya wa'ada, sama-sama wa'ada. Wa'ada wa'ada wa'adu wa'adat wa'adata wa'adna wa'adta wa'adtuma wa'adtu wa'adti wa'adtuma wa'adtuna wa'adtu wa'adna. Ya'idu. Ya'idu ya'idani. Kami ulangi sekali lagi perubahan yang terjadi pada fi'il mitsal. Adapun mitsal wawi bila ain mudhari'nya di kasrah atau ain mudhari' di fathah, demikian juga mabinya, maka wawunya dibuang pada semua tasrifan mudhari dan amr. Ini dua jenis fi'il mitsal waw. Ain mudhari'nya di kasrah atau di fathah beserta mabinya. Ain mudhari' fathah, ain mabinya juga di fathah. Ini wawunya dibuang pada semua tasrifannya. Adapun mitsal ya'i, maka apa? Tidak ada perubahan adanya seperti salik. Adapun mitsal wawi yang ain madinya di kasrah, ain mudhari'nya di fathah, ini tidak dibuang pada fi'il mudhari'nya, demikian juga pada fi'il amarnya. Bedanya kalau pada fi'il mudhari' tetap waw, tidak dirubah. Adapun fi'il amar dirubah, dia menjadi ya, karena dia terletak dalam keadaan sukun setelah kasrah. Hamzah wasalim harakat kasrah. Iujal menjadi apa? Ijal. Kecuali jika sebelumnya digabung oleh kalimat yang berharokat apa? Dhammah sebelum waw tersebut. Sebelum waw, misal wawinya harokat yang dhammah, maka diucapkan dengan waw, tapi dalam penulisan tetap ya. Misalnya ya fulanu jad. Ya fulanu jad. Jelas di sini ya? Bisa diulang. Yang mana yang jelas? Yang pertama. Yang pertama. Nah, misal wawi apabila ain mudhari'nya di kasrah, yang pertama. Ain mudhari'nya di kasrah. Yang kedua, ain mudhari'nya di fathah, demikian juga ain madinya di fathah. Yang kedua bukan hanya ain mudhari'nya di fathah, tapi harus ain madinya juga ikut di fathah. Nah, dua jenis ini dibuang wawunya pada semua tasarif dan perubahan-perubahan fi'il mudhari' dan fi'il amarnya. Contoh yang pertama misalnya yazinu, wazana yazinu. Wazana yazinu, warifa yarifu. Ini ain mudhari'nya di fathah. Baik ain madinya di fathah atau di kasrah, dia mutlak. Kapan ain mudhari'nya di kasrah? Ain mudhari' kasrah, maka wawunya dibuang pada semua tasrifan mudhari' dan am. Yazinu yarifu. Adapun yang kedua, ain mudhari'nya di fathah beserta ain madinya. Tidak cukup hanya ain mudhari'nya di fathah, tapi harus ain madinya yang juga ikut di fathah. Dua-duanya di fathah. Ain pada madi dan ain pada mudhari'. Seperti wada'a yada'u, wahaba yahab. Ini juga dibuang ya pada semua tasrifan mudhari' dan amarnya. Adapun jika yang di fathah hanya mudhari'nya saja, madinya di kasrah, makina tidak dibuang wawunya. Baik pada mudhari' maupun pada amarnya. Adapun pada mudhari' nanti tidak dirubah, tetap waw. Adapun pada fi'il amarnya dirubah menjadi ya. Wawunya tidak dibuang tapi dirubah menjadi ya. Kenapa dirubah menjadi ya? Karena dia sukun, jatuh setelah kasrah. Ada tetap waw, berat diucapkan. Biar mudah diucapkan ringan, diganti menjadi ya. Kecuali jika sebelumnya didahului oleh kalimat yang huruf yang berharokat dhammah, jadi pertengahan kalam bukan di awal kalam, maka wawunya tetap diucapkan waw, tapi dalam penulisan diganti menjadi ya. dalam tulisan tetap diganti menjadi ya. Lamun-lamun tetapkan di situ. Apa itu? Fil amr ya. Nahi masuk pada fil mudhari. Masuk pada fil. Setelah tak tetap mau di situ. Setelah apa? Tak tahu jadi. Pada fil mudhari tetap mau tidak berubah. Yang terjadi perubahan hanya pada fil amrnya. Pokoknya tidak dibuang tapi berubah menjadi ya. Menjadi ya. Sudah jelas? Dilanjut. Seperti patokannya tadi seperti ain mudhari seperti. Iya, ain mudharinya di kasrah atau di fathah beserta ain mabni. Kalau di kasrah tadi mutlak, sekalipun di fathah di kasrah tetap dibuang. Ada kalau di fathah disyaratkan mabni juga itu di fathah. Kalau tidak di, kalau di kasrah berarti tidak berlaku. Tidak dibuang ya, tetap ada. Jelas nih? Insyaallah. Tambah atau cukup? Kalau sulit dipahami sedikit, kalau gampang. Ya, sulit. Sulit, kalau sulit sedikit aja. Gampang. Sulit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sedikit ya dulu, sudah penting dipahami. Pada banyak-banyak nanti susah di murojaah.